الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala tatimmatun, penyempurna dari pembahasan terkait dengan ashab, al-furud. Ya, mereka yang mendapatkan bagian yang tertentu. Adalah bab al-aun. Ini sebetulnya masukan dari sebagian kitab, bab al-aun. Aul, ain, wau, lam. Aul. Apa itu? Itu idijtama'at furudun tazidu ala masalah. Apabila terkumpul bagian-bagian yang didapat oleh yang berhak, ternyata melebihi asal masalah yang dibagi. Lam yasqut ahadun min ashabiha. Kalau furud, bagian saham yang menjadi hak ashabul furud, melebihi masalah asal yang dibagi, tidak bisa salah satu pihak gugur, ya, digugurkan, dikurangi dengan tanpa mengurangi pihak yang lain. Li'annahu laisa ahaduhum aula bisuquti anil akhar. Karena tidak ada satupun di antara sahabul furud yang lebih berhak digugurkan daripada yang lain. Sehingga fata'ulul mas'alatu ila muntaha furudiha, sehingga naiklah, kembalilah masalah ke akhir furud yang ada. Tidak ada yang dikalahkan, tetapi iya, asal masalah ditambah sehingga masing-masing punya dapat kekurangan dengan persentase masing-masing. Semua dapat kurang. Wa yakunu naqsu 'ala al-jami'. Sehingga kekurangan itu mengenai semuanya. Bil qist, ya, dengan bagi rata, dengan persentase. Mansuban isbahkan ila muntaha awdiha. Ya. Sebagai contoh misalnya, mungkin sesuai gambaran saja, antara asal masalah yang dibagi dengan saham yang didapat, itu ada tiga keadaan. Yang pertama itu pas, gak ada lebih, gak ada kurang. Ya, seorang meninggal dunia, meninggalkan suami, meninggal seorang syakikah misalnya. Ya. Berapa suami? Suami? Setengah. Ukhti Thaqiqah, seorang? Selesai. Habis. Ada kurang lebih. Ya. Yang kedua kurang, lebih. Seorang meninggal dunia, meninggalkan dalam keadaan tidak ada, ini sekarang bahas masalah furud ya. Dalam keadaan tidak ada ahlu ta'sib. Tidak ada ahlu ta'sib. Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan seorang putri. Ya, istri berapa? Delapan. Putrinya satu orang? Setengah. Berarti masalah jadi berapa usul masalah? Delapan. Seperdua, sebelapan, berarti delapan. Isi dapat satu bagian, satu. Ya. Putri dapat? Empat. Ya kan? Jadi setengah, sebelapan. Berarti asal masalah jadi 8. Ya kan? 8 jadi. Nanti aduh anak, enggak ini sih nanti salah. 8. Putri dapat setengah dari 8 berarti 4. Ya. Terus istri 8 dapat 1. Sisa apa? 3 lebih. Ya. Ini nanti masuk bab lain. Namanya bab arad. Bab arad. Dalam keadaan tidak ada ahli ta'sib, enggak ada yang pengambil sisa. Iya. Maka bahas masuk bab arad. Apa itu? Sisa ini dikembalikan kepada yang berhak. Si putri dapat bagian lagi. Arad. Iya. Bukan ta'sib. Sisanya kemana? Enggak ada lagi. Kasih dia. Nah sekarang kebalikannya. Dari bab arad. Yaitu masalah yang dibagi kurang dibandingkan furud yang didapat oleh masing-masing yang berhak mendapat. Nah, contohnya Rabbi rahimahullah ta'ala misal dzalik antamuta imra'atun an zawjiha wa ukhtaiha asyakikatain. Seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang suami, wanita meninggalkan suami, dan dua saudari kandungnya. Berapa jis? Suami dapat setengah, dua saudarinya 2/3, setengah 2/3, ketemu berarti 6. Iya, suami setengah dari 6. 3. Terus dua saudarinya 2/3. Dari 6. 2/6. 4. 3 4. Berapa? 3 dengan 4 berapa? 7. Padahal asal masalah tadi apa? 6. Iya, yang dibagi 6 sahamnya ada 7, kurang. Paham ya? Mana? Iya. Dia dapat setengah. Iya. Dua apa namanya? Dua saudara kandungnya dapat 4 kan? 2/3. Setengah 2/3. Enggak mungkin, enggak ada tamasul, enggak ada tawaf. Ketemunya di 6. Berarti suami setengah dari 6 dapat 3. Saudari kandung 2/3 dari 6 dapat 4. Sahamnya ada 7. Yang dibagi 6. Ya. Kata beliau enggak mungkin salah satu di pihak dikurangi. Oh, kalau gitu suaminya dikurangi. Jadi 2, enggak bisa. Ya, atau gini aja lah yang 2 orang ini yang 2 saudara kandung kurangi aja. Dapat 3, enggak bisa kata beliau. Kenapa? Halianahu laisa ahduhum aula bisuquti anil akhar. Enggak ada satu pihak yang lebih utama untuk digugurkan. Lalu bagaimana? fata'ulul mas'alatu ila muntah purudiha. Maka yang enam tadi, asal masalah yang enam ini, iya, ditambah satu. Karena dia sahamnya tujuh, dia cuma enam, sudah. Masuk ke kolom berikutnya, iya, enam ini jadikan tujuh. Iya. Jadi suami dapat tiga dari tujuh. Terus si dua saudarinya dapat masing-masing dua dari tujuh, dua dari tujuh. Begitu. Tergambar gak? Tergambar? Di kolom, dibuat kolom. Yang tadinya suami dapat tiga dari enam, ya, saudarinya empat dari enam, atau masing-masing dua dari enam, dua dari enam, ya. Di kolom berikutnya, yang enam ini aul, naik jadi tujuh juga, ya. Isi suami dapat tiga dari tujuh, yang saudari kandung satu tiga dari tujuh, dua dari tujuh, ini dua dari tujuh. Itu namanya apa? Aul. Contoh berikutnya. Misalun akhar. Antamu ta'imra'atun an zawziha. Wa ummiha wa ukhtaiha. Asaki katain. Wa ukhtaiha min ummiha. Seorang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan seorang suami, seorang ibu, iya, dua saudari sekandungnya, dan dua saudari seibu. Suami dalam keadaan si istri gak punya anak, berapa? Berapa dulu? Setengah. Gak punya anak, gak ada furu' dari istri, setengah. Ibunya dalam keadaan ada akhwat, berapa? Seperenam. Saya katain dua orang. Tapi dapat berapa? Lim? Dua per tiga. Terus al-ukhtain min al-um, dua orang, apa? Sepertiga. Dua, tiga, enam. Ya, dua, tiga, enam. Nanti juga sebetulnya nanti ada pembahasan kita lagi bagaimana, iya, menyamakan antara usul itu nanti ada. Ada namanya tamatsul, tadakhul, tawafuk, itu nanti insyaallah. Sebetulnya matematika itu sih. Di sini semua 2, 3, 6. Bisa, bisa. Semuanya nyatu masuk ke 6, iya kan? 3 masuk ke 6, 2 masuk ke 6, gitu kan? Iya. Berarti asal masalah 6. Gitu kan? Kan 2 masuk ke 6 bisa. 3 masuk ke 6 bisa, tadahul. Iya. Berarti asal masalah 6. Dari 6 dulu. Iya. Suami setengah. Tadi jadikan 6. Setengah berarti berapa per 6? Hah? Ini matematika. Hah? Setengah berapa per 6? Hah? 3 per 6. Ibunya 1 per 6 jelas, berarti dapat 1. Suami dapat 3, ibu dapat 1. Ya kan? Dua saudarinya 2 per 3. Tadi 2 per 3 dari 6 berapa? Muhammad tadi 4. Iya. 4 kan? Terus ukhtaiha min dapat 1/3 dia kan? Berapa berarti? 1/3 jadi 6 jadi 2. Iya. Asal masalah 6. Tapi yang dapat bagian ada berapa? Ibu apa suami dapat 3. Terus ibu 1 berarti 4. Terus utai saya katain dapat 4, 8. Terus Uhtain Umm 11/3 jadi 2, 10. Ya. Ininya 6 tapi sahamnya harus tidak dapat 10. Ininya dapat 6. Gitu kan? Siapa yang digugurkan? Ini kurangi, enggak bisa satu pihak dikurangi, gitu. Laisa li ahadum aula bisuqut min al-akhar, enggak bisa. Terus bagaimana? Udah yang tadinya 6 ini dijadikan 10. Asal-masal yang tadi 6 itu jadiin 10. Iya. Sehingga 6 10. Yang tadinya 6 di sini isinya 10. Jadi ini jadikan 10 juga. Ya, asal-masal jadikan 10 juga. Ini maksudnya aul. Qala rahimahullahu taala wa ta'ulu min sittatin ila asyarah. Maka asal masalah berubah dari tadinya 6 menjadi 10. Wa yanqusu min fardi kulli wahidin khumsa. Sehingga masing-masing ahli fard ya mendapatkan kekurangan 2/5. Nah, nanti insyaallah mudah-mudahan besok mudah-mudahan ada sempat soal sudah selesai insyaallah. Kita dengan diagram mudah-mudahan lebih dipahami insyaallah. Allah alam bisawab. Pada 3, ketika ahlu furud tidak memiliki, tidak ada ahlu taksid. Kadang pas ya, habis. Kadang tadi apa? Lebih. Ada lebih, ya, enggak ada ahlu taksib. Maka namanya rad. Diberikan kepada ahlu furud selain suami istri. Suami istri enggak dapat. Ya. Yang ketiga, sebaliknya. Sahamnya melebihi asal masalah. Ini baru bahas masalah apa? Aul. Masalah aul. Nah, Allah alam.